Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alladhi سهل لمن شاء من عباده أنواع الخيرات فوضع عنهم الحرج فصلى الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارحمنا اللهم يا ربنا ارحمنا وارفق بنا والتف بنا اللهم يا ربنا لا تجعلنا من الذين يشددون على أمة حبيبك سيدنا محمد فأدخلهم في حرج وعسر يا ربنا يا ميسر كل الأمور يسر أمورنا إنك أنت على كل شيء قدير أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك افتح علينا أبواب الخيرات يا ربنا افتح لنا أبواب الخيرات وأبواب الطاعات وأبواب المغفرة وأبواب الرحمة إنك أنت على كل شيء قدير وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرات المسلمين والمسلمات para pendengar dimanapun anda berada, mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak ada henti-hentinya Allah berikan kepada kita nikmat, dan semoga dengan syukur itulah Allah terus menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut hingga benar-benar kita di dunia dengan karunia dan nikmat Allah yang sesungguhnya. Sebab ada sesuatu yang terlihat nikmat tapi sebetulnya bencana. Dunia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya tidak semuanya nikmat. Bisa saja itu adalah bencana. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tidak semuanya nikmat. Bisa saja itu adalah bencana. Pangkat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang belum tentu itu nikmat. Bisa saja menjadi bencana. Maka mari kita memohon kepada Allah, semoga yang diberikan oleh Allah kepada kita ini nikmat yang sesungguhnya. Dan alangkah banyaknya hamba-hamba yang seolah mendapatkan nikmat akan tapi justru itu bencana. Yaitu kapan? Di saat mereka diberi oleh Allah kenikmatan tapi tidak menyadarinya dan tidak mensyukurinya. Dan sungguh Allah adalah Rahman Rahim Maha Kasih. Mengutus seorang hamba yang Maha Kasih. Memerintahkan kewajiban agar kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengancam bagi siapapun yang melanggarnya akan dihukum. Menjadikan murka Allah dan semua kewajiban yang dimaksud adalah semuanya adalah dalam irama terus sambung kepada zat yang pemberi nikmat. Mulai dari solat yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, tidak lain adalah agar kita selalu sambung dan sambung kepada zat yang memberi nikmat. Dan bagi ahli iman tentu hal yang demikian tidaklah berat. Karena apa? Ia berbuat untuk yang dicintainya. Ia berbuat untuk yang telah berbuat baik kepadanya terlebih dahulu. Maka di saat seorang hamba melakukan ibadah akan mereka rasakan sebagai kenikmatan yang luar biasa. Lebih dari itu ternyata zat yang maha kasih ini di saat memberikan kepada kita kewajiban-kewajiban ternyata di situ pun ada kemurahan-kemurahan. Kemudahan. Di saat kita menjalankan kewajiban ternyata di situ pun tidak ada istilahnya Allah itu memaksakan sesuatu kepada hambanya yang mereka tidak mau. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya sesuatu yang tidak mampu. Maka di situ ada istilahnya di dalam Islam perkenan atau rukhsah atau kemurahan-kemurahan dan tolong diambil kemurahan-kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang selama ini kita dengar misalnya di saat kita berada di dalam pepergian, karena beberapa waktu yang lalu kita mendengar orang lagi bepergian ziarah atau hadir maulid di sini yang kebetulan dari luar kota. Rupanya khilaf di antara ulama mereka di dalam bis antara mengkosor dan tidak mengkosor. Padahal sebetulnya jika Anda melakukan perjalanan jauh lebih dari dua marhalah dalam madhab Imam Syafi'i, dua marhalah itu boleh Anda mengkosor menjadikan empat menjadi dua, dua rakaat. Duhur, asar, isya menjadi dua rakaat. Kemudian jika ditambah lagi separuh lagi, tiga marhalah. Kalau 80 menjadi 120, itu menjadi sunnah kalau kita mau mengkosor sholat. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa biarpun masih 84 kilo, sudah sunnah mengkosor sholat. Karena memang di dalam madhab Imam Abu Hanifata, mengkosor sholat hukumnya wajib, yaitu di saat mereka itu sampai tiga marhalah. Dan sebagian ulama mengatakan tiga marhalah menurut Imam Abu Hanifah adalah dua marhalah menurut kita. Artinya sudahlah kita ambil. Pokoknya kalau kita sudah melakukan perjalanan atau tujuan perjalanan kita itu sampai dua marhalah, maka kita di dua marhalah itu diperkirakan 80 kiloan meter tujuannya, maka kita saat itu sudah disunnahkan untuk mengqasar salat. Dan jangan ragu, jangan mengikuti kesombongan kita. Oh, enggak enak, wong saya masih kuat kok sholat 4 rakaat aja di 2. Sebetulnya itu adalah kebodohan di atas kebodohan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta 'azaimuhu. Allah senang jika ibu dalam bepergian jauh mengqasar sholat. Ya. Dan insyaallah di majlis ini nanti ada riwayat dari Imam Bukhari berkenaan dengan perkenan yang harus diketahui oleh seorang mukmin muslim yang beriman kepada Allah, berpasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan nanti banyak kalau kita ketemukan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kasih itu ternyata syariatnya penuh kasih. Mulai dari mungkin kita pernah mendengar waktu kita di Ramadan, kemudahan bagi orang-orang yang punya udzur untuk tidak usah berpuasa di bulan Ramadan dan masih banyak. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang harus kita perhatikan. Jadi ternyata ibadah itu bukan sekedar kita sujud, tapi lebih diutamakan pasrah dengan aturan Allah. Pasrah dengan aturan Allah. Maka setelah ini tidak boleh di dalam bepergian Anda sibuk apakah mengqasar atau tidak. Nah, tidak usah ribut. Tapi kalau selagi sudah masuk masjid, kemudian Anda berjamaah dengan rombongan, langsung lakukan saja dengan qasar plus jamaah. Maka setelah itu Anda bisa ngerjakan yang lainnya, Anda bebas. Jangan mengatakan sekarang masjid banyak. Ada sebagian yang berkata, sekarang setiap pom kan ada masjid. Bukan urusan ada masjid. Dan bumi Allah semuanya masjid. Tapi dari zaman dulu tetap disunnahkan dan dianjurkan. Biasanya keluarlah dari hawa nafsumu. Jadi khariqul adah, orang yang mendapatkan karomat yang sesungguhnya itu kalau orang keluar dari hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya. Jadi para ibu, biasanya ibu-ibu yang ya rajin ibadah, bapak-bapak yang rajin ibadah itu diajak mengqasar sholat pada gak mau. Kenapa om saya kuat kok mengqasar sholat kayak orang tua, orang sakit-sakitan. Nah, biarpun Anda seger buger ya, sehat. Ya, Anda tidak tidur seminggu pun gak apa-apa, tetap sunnah mengqasar sholat. Biarpun Anda sambil berjalan mikul 10 kuintal kuat, tetap disunnahkan mengqasar sholat. Ini adalah termasuk kesunahan ya di Mukaddimah ini. Karena perlu sekali, karena kemarin kami dikagetkan katanya ada suatu rombongan melakukan perjalanan. Katanya apa? Ustadznya mengatakan, tidak usah dikosor. Tidak usah dijamak. Kenapa? Di jalan banyak masjid, pom-pom banyak. Masa kita mengkosor menjamak? Ya Ustadz, kalau ngomong pakai ilmu, kasihan. Jadi umat, orang sepuh, ya Anda kuat. Di samping itu biarpun kuat tetap sunnah. Ada sebagian ibu yang pengen sholat langsung di perjalanan lancar. Gak usah mampir-mampir dan sebagainya. Kesunnahan. Apalagi kalau ketemu madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, maka mengqasar hukumnya wajib. Mereka tidak mengatakan adanya jama'ah, akan tapi mengqasar adalah hukumnya wajib jika sudah mencapai batas tertentu. Baik, ini saja. Kita akan langsung kepada kitab At-Tajridus Shorih, kemudian kitab Riyadus Shalihin kepada para asatidz untuk membacanya. Fadhlu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al mu'allif Abi Abbas Jaddin Ahmad bin Abdul Latif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Bad'il adhan ila an qala an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu khataban nas fi yawmin di radgin فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها أزمة وإني كرهت أن أخرجكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي رد فأمر المؤذن لما بلغوا حي على الصلاة قال كل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال كل الصلاة في الرحال فانظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم. بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi ulumi wa bi ulumikum. Fi darin amin. Ila angkal, kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari An ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah senantiasa rela ridho kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Annahu, sesungguhnya suatu ketika Sayyidina Abdullah ibn Abbas khotoba an-nasa khotbah. Dalam riwayat lain dijelaskan ini waktu sholat Jumat. Khotbah riwayat dalam sholat Jumat. Dalam riwayat lain bukan. Fi yawmin di radghin, di suatu hari yang penuh dengan becek karena hujan. Radh itu adalah di saat jalan penuh becek karena hujan, atau hujan di saat hujan dengan becek, hujan yang dibarengi dengan becek sehingga orang repot untuk bisa lewat datang ke masjid. Fa amarul muadzina, kemudian memerintahkan tukang azan untuk mengumandangkan. Lamma balagha, tatkala sampai kepada hayya 'alas shalah, ayo kita semuanya sholat. Qala, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, kul, tambah, seru wahai orang yang tukang adhan, muadzin, as-sholatu fir-rihal, as-sholatu fir-rihal, sholat di rumah saja, enggak usah ke masjid. Fanadhara ba'duhum, sebagian yang ada di masjid itu menoleh. Ila ba'din, tolah minulah. Ini kok Sayyidina Abdullah bin Abbas kok ngomong begini? Orang pada suruh datang ke masjid, kok malah suruh sholat saja di rumah, sholat saja di rumah. Ini bagaimana ini? Orang Jumatan kok suruh sholat di rumah ini? Ka'annahum angkaru, seolah-olah mereka itu mengingkari perintahnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Faqala, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu ini orang pada lirik-lirikan ini. Faqala, kemudian berkata, ka'annakum angkartum hadza. Sepertinya engkau mengingkari apa yang aku lakukan ini. Kalian mengingkari apa yang aku perintahkan? Inna hadza, seperti ini, fa'alahu, telah melakukannya, man, orang, huwa, yang beliau itu adalah, khairun minni, lebih bagus dariku. Maksudnya, cara semacam ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih hebat dari aku, yakni Rasulullah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha azmatun, salat Jumat itu kewajiban. Salat Jumat itu kewajiban. Wa inni karihtu, dan aku tidak senang, an ukhrijakum, untuk merepotkan. Ukhrijakum, untuk merepotkan kalian. Pakai hak ya. An ukhrijakum, bukan ukhrijakum. Baik. Ini ceritanya, jika ada orang di hari Jumat, kemudian kok waktu Jumatan itu hujan deras dan jalan becek, merepotkan baginya untuk pergi ke masjid, yang jika diperkirakan nanti pun memaksakan ke masjid, malah masuk ke masjid, ngotori masjid karena belepotan semuanya dan sebagainya. Maka ini adalah kemurahan bagi orang yang menemukan keadaan semacam ini, boleh dia tidak usah sholat Jumat di masjid. Tapi kalau memaksakan juga tetap boleh, itu kemuliaan, kalau memang tidak membahayakan terhadap dirinya sendiri. Maka ini termasuk disebut oleh para ulama udzurnya, orang yang boleh meninggalkan Jumat. Jadi kasih sayang Nabi juga, Jumat wajib bagi orang merdeka, laki-laki yang balig. Merdeka, orang merdeka, laki-laki balig yang mustautin, yang tinggal. Yang maksudnya bagi orang yang yang mukim, yang bertempat tinggal. Jadi kalau orang laki-laki balig, anak kecil tidak, merdeka, kemudian dia tinggal di tempat lebih dari 4 hari mukim, yang kelima tidak ada udzur, maka itu dia wajib melakukan sholat Jumat. Lah udzurnya ini apa? Kalau anak kecil tidak wajib Jumat, perlu dilatih tapi untuk Jumatan. Seorang budak tidak wajib Jumatan, tapi boleh sah dan melakukan Jumat. Perempuan tidak wajib Jumatan, sah kalau melakukan Jumat dan tidak usah diganti zuhur, tidak usah melakukan zuhur. Kemudian orang yang mukim, orang yang tinggal, namanya orang mukim itu adalah siapapun yang niat tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari 4 malam. Jadi kalau Anda ingin tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari 4 malam, maka saat itu Anda menjadi mukim. Anda wajib Jumat, tidak boleh mengkosor dan menjamak. Misalnya rumah Anda di Cirebon, Anda pergi ke Jakarta. Maka di Jakarta Anda, dari sini Anda akan ditanya, berapa hari kamu ingin tinggal di Jakarta? Kalau Anda niatnya, saya ingin tinggal di Jakarta seminggu, maka Anda niat mukim. Karena niatnya lebih dari 4 hari. Jadi selagi Anda masuk Jakarta, Anda sudah tidak boleh mengkosor lagi dan Anda sudah wajib Jumat. Tapi kalau ditanya berapa hari kamu di Jakarta? Waduh, enggak tentu nih. Enggak jelas, sehari mungkin pulang, 2 hari pulang. Lah ini belum. Jadi kalau Anda melakukan perjalanan terus, maka saat itu pun Anda tetap di dalam bepergian, hanya khilaf nanti sampai berapa batasnya. Ada mengatakan sampai 17, ada mengatakan tidak ada batasnya. Selagi Anda di dalam bepergian terus, maka Anda sebagai seorang musafir. Maka yang namanya mukim itu ada kalau orang niat tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari. Ini kesalahpahaman sebagian orang. Padahal dia niat tinggal di Jakarta itu seminggu. Katanya Pak, belum 4 hari kok. Jadi masih sehari langsung ngasih kosor. 2 hari mengkosor, 3 hari mengkosor, 4 hari mengkosor. Dan ini kejadian terjadi pada ustadz juga. Ustadz yang ngantuk. Mengkosor. Kenapa? Belum 4 hari. Salah, biarpun baru masuk. Sudah tidak boleh karena niatnya mukim. Tapi kalau niatnya saya tinggal di Jakarta 4 hari persis, masih boleh. Atau 3 hari, berapa hari Jakarta? Dari Cirebon ya, mohon maaf pendengar tidak tahu di mana ini. Para pendengar dimanapun Anda, ini Cirebon. Cirebon Jakarta itu lebih dari 200 meter, 200 kilometer. 200 km. Jadi kalau orang dari Cirebon pergi ke Jakarta, kalau dia berkata, berapa hari ibu, bapak mau tinggal di Jakarta? Saya tinggal 3 hari. Selama 3 hari Anda boleh mengkosor. Biarpun tempat Anda enak, tempat Anda enak sambil dipijetin oleh orang. Tetap boleh mengkosor dan boleh jangan mengikuti hawa nafsu. Oh, orang seger sehat kok. Boleh Anda mau mengkosor. Karena apa? Anda di tempatnya orang, takut ngerepoti orang dan sebagainya. Apalagi biasanya enggak pakai sarung. Kemudian tuan rumahnya menyiapkan sarung begini-begini, nanti repot sebutnya. Jadi selagi Anda tidak tinggal lebih dari 4 hari, maka selagi itu, sewaktu itu Anda boleh mengkosor dan menjamak terus sepanjang Anda di sana, di Jakarta. Tapi kalau niatnya lebih dari 4 hari, maka tidak boleh. Tolong dipahami, ini sering salah paham. Nah, salah pahamnya orang awam itu biasanya juga karena salah pahamnya ustadz-ustadznya tidak menjelaskan. Jadi ingat, jangan, oh belum 4 hari ini pernah. Belum 4 hari, padahal niatnya seminggu. Belum 4 hari. Ada termasuk juga pernah di sini tempatnya, orang dari jauh. Di sini kalau dia selang nginep seminggu, dia masih mengkosor juga. Kenapa? Belum 4 hari. Oh, niatnya seminggu, biarpun belum 4 hari sudah mau mukim. Rupanya masuk pondok juga salah. Ini yang ini jadi perlu ilmu ini dihadirkan. Baik. Ada orang, ada uzur. Jadi tadi siapa? Orang bepergian. Orang yang sudah mukim, Anda wajib. Anak pondok wajib Jumatan? Wajib. Berapa hari tinggal di pondok? Lebih dari 4. Terserah masalah setahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai tua. Ya tidak apa-apa. Yang penting kalau niat lebih dari 4 hari, maka wajib Jumatan. Tamu yang dari Bogor ternyata datang ke Cirebon. Berapa hari Pak niat di sini? Niat seming. Wajib Jumatan? Wajib. Tapi kalau Buya saya hanya sehari saja, pas hari Jumat. Hari Kamis datang, hari Jumat. Wajib Jumatan? Tidak, boleh saja dia. Yang lain pada Jumatan dia makan enak di sini, enggak Jumatan enggak apa-apa. Karena apa? Dia seorang musafir baik. Nanti ada siapa musafir yang boleh anu Jumat. Cuman ini bukan pembahasannya fikih secara detail. Cuman ada udzur orang boleh meninggalkan Jumat itu ada. Yang pertama, hujan deras yang berlumpur yang merepotkan bagi orang tersebut untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedua adalah takut atas dirinya, nyawanya, nyawa keluarganya, dan hartanya. Na'udzubillah, semoga Allah memberikan keamanan. Misalnya ada orang-orang yang bakal mencuri. Pencuri ganas. Tidak ada rumah ditinggal kecuali dicuri. Sementara kita di rumah punya macam-macam, punya harta, punya ini lihat. Kalau kita khawatir, maka jaga saja hartanya, tidak usah pergi ke masjid. Atau mungkin suatu negeri tidak aman, banyak pemerkosaan, penodaan kepada wanita, lihat. Seorang suami ingin menjaga istrinya di rumah. Enggak usah pergi Jumatan. Lihat, ini kemudahan. Jadi merasa takut atas dirinya. Atau dia itu diancam mau dibunuh. Diancam mau dibunuh. Enggak usah keluar rumah. Enggak usah Jumatan. Itu kemudahan. Ya, paham ya? Rasa takut. Jadi hujan yang pertama ya. Hujan deras. Kemudian yang kedua, rasa takut atas dirinya sendiri. Atau orang lain. Atau saudaranya, keluarganya. Bahkan orang lain juga. Termasuk dia adalah orang yang harus menjaga nyawanya orang. Misalnya dia adalah seorang tentara polisi. Di kampungnya ini, di rumah, 3 rumah ini. Kalau pak polisi ini pergi, wah ini bakal dijarah sama orang. Polisinya gak usah sholat job. Nah, jamaah aja duhur, berjamaah nanti di jalan tuh. Biar orang pada tahu kalau polisi juga sholat. Hebat itu. Gak usah pergi ke masjid. Nah, Masya Allah, luar biasa. Pakai seragam, ternyata sholat. Kenapa? Kok gak ke masjid? Ustadz lagi marah-marah, ini polisi gak ke masjid. Ustadznya yang goblok, ustadznya yang bodoh. Saya gak ngerti ilmu. Makanya jangan dipaksa orang untuk menjaga keamanan. Karena kadang-kadang seperti itu tidak diperhatikan. Mohon maaf, jadi yang ketiga, ada penyakit yang menjadikan orang tidak nyaman. Jadi siapapun sadar, wahai para bapak, yang wajib Jumat. Anda adalah laki-laki merdeka, ini yang Anda wajib Jumat. Tapi ternyata Anda punya sesuatu yang menjadikan orang lain tidak nyaman. Mungkin punya, mohon maaf, gatel yang baunya sampai tidak karu-karuan, mohon maaf. Sampai orang semuanya, itu menurut Imam Malik malah dilarang itu. Menurut Imam Syafi'i, imamnya wajib mengarahkannya. Sunnah mengarahkannya. Jadi tidak usah ke masjid. atau mohon maaf punya penyakit yang menular. Yang orang tahu dan orang marah merasa risih dengannya. Tidak usah ke masjid sholat Jumat. Atau mohon maaf punya keringet kelewat wangi. Ya. Keringetnya Masya Allah. Masya Allah. Nah itu enggak usah ke masjid. Karena ganggu yang lainnya. Jadi sesuatu itu adalah perkenan. Lihat. Jangan ganggu orang. Sehingga kalau ke masjid disunahkan mandi. Diratakan mandi pakai wangian. Agar orang nyaman. Sebab yang kumpul orang banyak ini. Kemudian. Dapat berapa? 3 ya. Nah, yang keempat sakit. Sakit yang memberatkan dia untuk sholat Jumat. Terserah penyakit apa saja, enggak ada batasnya. Pokoknya sakit bagi dia sholat Jumat adalah berat. Maka cukup baginya adalah hanya di rumah saja. Empat ya. Sholat di rumah saja. Yang kelima adalah bepergian. Bepergian. Yang kelima bepergian. Musafir, safar-safar kosor, safar yang boleh mengkosor. Itu pun syaratnya dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Syaratnya di Jumat hari itu dia sudah keluar dari tempat tinggalnya sebelum subuh. Itu syarat dalam madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Ahmad dan lainnya tidak pakai syarat itu. Artinya menurut madhab kita, Imam Asy-Syafi'i, kalau seorang bapak keluar sebelum subuh, maka di perjalanan langsung boleh meninggalkan Jumat. Tapi kalau keluarnya setelah subuh, maka wajib melaksanakan Jumat. Asalkan dia tidak takut ketinggalan. Termasuk jenis takut ketinggalan, insya Allah masuk benar adalah ketinggalan kereta, ketinggalan rombolan. Makanya biasanya berangkat habis subuh dari sini. Sudah masuk subuh. Tapi ikut rombongan. Mau nyewa kereta sendiri gak mungkin ya. Bisa beli kereta sendiri. Ikut beli tiket bareng bah. Bareng. Tak tahunya nanti tidak melakukan Jumat. Itu juga tidak ada masalah diperkenankan. Jadi ada 6 ya. Ada 6 diantaranya itu. Maka selebihnya itu adalah wajib melakukan Jumat. Ini diantaranya udzur globalnya. Karena ini pembahasan fikih. Nanti detailnya fikih. Dan siapa yang wajib melaksanakan Jumat tadi. Adalah bagi orang yang hidup di tempat seperti ini. Tempat keramaian. Mesir. Atau yang nyambung dengan Mesir atau Madinah. Kota dan yang nyambung dengan kota. Maka tidak wajib. Nah, maka kalau orang hidup di keramaian semacam ini. Baik dengar azan atau tidak dengar azan. Wajib sholat. Baik. Kemudian yang kedua. Di tempat terpencil. Jadi ada 3 martabat. Yang pertama ada orang hidup di kota dan yang di sekitar kota, yang nempel di kota. Maka dia wajib melakukan sholat Jumat biarpun dia tidak mendengar adzan. Yang kedua adalah hidup di kota terpencil tapi di situ mencapai 40 orang dari laki-laki yang wajib dan dianggap dalam Jumat. Maka wajib melakukan Jumatan baik mendengar adzan dari kota atau tidak buat adzan sendiri. Yang satu lagi ini, yang ketiga adalah tidak wajib Jumat sekelompok orang yang hidup di kampung terpencil. Jumlah penduduknya kalau dikumpulkan laki-laki yang wajib itu yang dianggap itu tidak sampai 40. Tapi gak kedengaran adzan. Gak kedengaran adzan, gak kedengaran. Maksudnya gak kedengaran bukan melalui mik. Adzan umum wajar. Adzannya orang yang suaranya lantang di tempat datar. Ya, tidak pikuk udara dan hujan. Maka saat itu kira-kira. Makanya biasanya ini sekitar 300-an meter dan sebagainya. Jadi enak Pak, enak enggak Jumatan. Enggak Jumatan kok enak ini fadilah Jumat. Misalnya ini kota, ini batas kota. Anggap saja ini kota ini. Bukan kota, perkampungan. Tak tahu setelah ini ada kampung kecil di sini. Di balik tembok ini batas tembok, batas kota. Batas perkampungan rame. Setelah itu ada tempat terpencil. Tempat terpencil. Sekiranya dari pojok sini, dari pinggir sini ke orang nyerukkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak kedengaran di sana. Maka selagi tidak kedengaran dan di sana tidak sampai 40 orang, maka tidak wajib Jumatan 40 orang yang dianggap ya. Tapi biarpun di sana hanya 3 rumah, tapi kok kedengaran, wajib pergi ke tempat ramai untuk melakukan sholat Jumat. Ini adalah fikihnya dan insyaallah memang ada dulu kita pengin merencanakan fikih Jumat sama fikih jamaah enggak berhasil-berhasil nih, enggak tahu terlalu banyak acara kesibukan Jadi kita perlu mengagendakan sholat han jamaah. Jadi mohon maaf, satpam yang menjaga keamanan yang halal, keamanan sesuatu yang halal, selagi tidak bisa digantikan dengan yang wanita, maka dia boleh meninggalkan Jumat. Satpam keamanan yang menjaga keamanan sesuatu yang terhormat dari harta dan nyawa, maka dia boleh meninggalkan Jumat selagi tidak bisa digantikan oleh kaum wanita. Dan jika satpamnya itu kok cuma butuh satu, maka dua jadi dosa. Jadi secukupnya, misalnya sebuah tempat untuk nyimpan duitnya kaum muslimin. Ini kalau sampai ditinggal bisa dicuri orang. Butuhnya satpam lima, ya lima. Enggak usah cuma sholat Jumat lima orang. Tapi kalau ditambah satu menjadi dosa. Dosanya tidak satu loh, semuanya loh ya. Satu. Jadi kena dosa semuanya. Itu adalah kemudahan-kemudahan di dalam Islam. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar dan kepatuhan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah masalah sedikit masalah Jumat ya. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Tadi tergabung biasanya ada fikih praktis, sudah dimasukkan saja fikih praktisnya di situ, gambaran tentang Jumatan. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Ila angkol bab fadli du'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilina. Bab fadli du'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilin, keutamaan. Bab tentang keutamaannya orang-orang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang fakir dari kaum muslimin, wal khamilin, orang-orang yang tersembunyi, tidak masyhur. Kiai enggak masyhur itu lebih hebat dari ini. Kiai enggak masyhur, orang-orang enggak punya dosa tapi enggak masyhur, fakir lagi, wah bahaya itu, hati-hati. Kiai enggak masyhur, fakir, ditindas, didolimi, difitnah, wah datang ke dia langsung dikabul doanya itu. Ya. Baik. Bafadli du'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilin. Keutamaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang fakir dan orang-orang yang tersembunyi, tidak masyhur, tidak senang disanjung-sanjung, tidak masyhur. Kul, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasbir nafsak, tetaplah engkau, sabar, senantiasalah engkau, ma'alladzina, bersama orang-orang, yadu'una rabbahum, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, berdoa kepada Allah, bilghadati wal'asyi, pagi sore, maksudnya setiap saat, yuriduna wajahu, karena mereka menginginkan keridhaan Allah, la ta'du, awas, jangan La ta'du, jangan melampaui batas. Maksudnya jangan dolim pandanganmu. Maksudnya merendahkan. La ta'du, jangan kau dolim dengan pandanganmu. Yakni jangan engkau merendahkan. La ta'du aynaka, jangan kau jadikan matamu itu merendahkan. Anhum, kepada mereka. Surat Al-Kahfi 28. Bersamalah orang-orang seperti itu. Orang yang tidak terlihat masyhur ya, tapi orang soleh, baik di kampung, kiai kampung, ahli ibadah, fakir, senantiasa engkau bersama mereka. Senantiasa engkau bersama mereka itu. Dan jangan sampai kau pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Dalam riwayat lain, Allah, dalam riwayat lain, dalam hadis qudsi. Ya, dalam riwayat, dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, ana 'indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang yang hatinya terluka karena penindasan. Hatinya terluka karena kefakiran. Maksudnya hatinya terpatah-patah. Hati yang terpatah-patah, tercabik-cabik karena merasakan kefakiran. Maksudnya bukan berarti dia merasa nyesal dengan kefakiran. Maksudnya orang yang secara lahir dia akan merasa berat menjalani hidupnya. Tapi baginya tidak berat. Kalau mereka menemukan kefakiran, ahlan bi syi'ari sholihin. Mereka itu kalau menemukan kefakiran, wah ini syiarnya orang soleh. Kalau dia mendapat kekayaan menangis, dambun ujilat hukubatuh. Ini adalah dosa yang didahulukan hukumannya sebelum di akhirat. Suruh jaga dini. Subhanallah, ini orang-orang kelas tinggi ini. Barangkali kita berdoa saja semoga Allah menyelamatkan kita. Gitu saja. Kalau sampai harus ngikut sama mereka, itu adalah dipilih oleh Allah. Dan tidak semua orang bisa. Baik orang-orang yang lemah, hati-hati. Doanya akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang fakir yang tidak tamak. Sudah fakir, rakus, nyopet. Wah, kasihan benar manusia. Hah? Orang fakir, akan tapi ternyata di dalam dirinya ada wara'. Tidak minta-minta. Tidak melakukan yang haram, minta pun karena kebutuhannya. Maka di saat seperti itulah, dekatlah dengan orang-orang semacam ini. Maka ana indal munkasirati qulubu, Allah bersama orang tersebut. Artinya, pengkabulan doa Allah, rahmat Allah melalui orang-orang seperti itu. Jadi perlu tawassul doa kita adalah melalui orang-orang seperti itu. Seringlah datang kepada orang-orang yang seperti itu, minta doa kepada mereka dan serius benar-benar minta doa. Dia lagi sakit, fakir lagi. Dia lagi sakit, minta doa. Dia lagi tertindas, minta doa, maka dikabul doanya. Baik, ini dalam hadis yang diriwayatkan hadis yang pertama dalam bab ini, An Harithah ibn Wahb dari Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannati, tidakkah kau ingin aku beritahu tentang ahli surga? Tentu para sahabat Nabi menjawab, bala, tidakkah kau ingin mendengarkan, tidakkah engkau ingin aku kasih tahu tentang ahli surga? Kalau kita pengen dikasih tahu gimana? Ya pengen ya Rasulullah. Bukan saja pengen, pengen aku termasuk di dalamnya ya Rasulullah. Pengen ya Rasulullah, kami ingin tahu. Dijawab Rasulullah, kullu dha'ifin. Semua orang yang dha'if, lemah. Lemah secara fisik, lemah secara akal. Kalau lemah hati itu orang munafik, bukan itu. Lemah secara fisik, lemah secara akal. Tidak berbicara, sebab hati ini masalah keimanan, harus kuat. Orang fakir kuat. Fisik, mohon maaf. Ada sebagian orang dikaruniai anak yang kurang akalnya. Ketahuilah dia ahli surga. Dia tidak pernah punya Atau mohon maaf, kurang fisik. Lihat. Di situ adalah pengkabulan doa dari situ. Dan hati-hati, di saat diberi oleh Allah seperti itu, sebetulnya Allah telah membuka pintu pengkabulan doa melalui orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Maka hormati dia, muliakan dia. Dekatlah dengan orang tersebut, berikan kasih sayang lebih. Kadang malah dikucilkan, ini musibah. Dan tidak bakal bahagia jika ada orang di sebuah rumah tangga mengkucilkan orang yang kurang. Termasuk kurang akalnya. Ada sebagian idiot. Dia bisa berpikir, sudah gede tetap kayak bayi. Oh, ketahuilah, kalau Anda bisa memuliakannya, menghormatinya, menghargainya, Anda akan dimuliakan oleh Allah. Tolongin, dengar ini. Di kampung Anda lihat, jika Anda menemukan orang semacam itu, lihat, Anda sering titipkan rezeki untuknya. Pokoknya Anda perhatikan dia, Allah akan memperhatikan Anda. Sebab dia adalah ahli surga itu. Orang idiot itu tidak pernah punya dosa dia. Tidak ngerti apa-apa dia. Orang idiot yang akalnya tidak sempurna, lihat. Dikatakan gila tidak, memang dari kecil tidak sempurna perkembangan akalnya. Artinya dia ahli surga dan tidak akan diseksa oleh Allah. Masuk surga, Allah. Kita bagaimana? Banyak dosa kita. Makanya hati-hati dengan yang demikian itu. Mutadda'ifin, dalam riwayat mutadda'afin. Mutadda'if, kalau pakai kasrah. Orang yang seperti itu, orang lemah, pun demikian dia tidak sombong. Sudah lemah, tawaduk lagi. Hakikat. Artinya memang hakikat tawaduk. Sekarang sudah tidak mampu, sombong lagi. Sudah melarat, sombong. Sudah begini, kurang ajar. Ada macam-macam nasib. Kalau mutadda'af pakai fathah'in, para ulama ahli hadis mencarai, sudah miskin, sudah lemah, ditindas. Wah, ini dahsyat lagi. Beda antara mutadha'if dengan mutadha'af, tapi maknanya kurang lebih. Kalau mutadha'if, dia sudah lemah, terlihat lemah, dan dianya memang tawadhu, hatinya terus ngadep kepada Allah, mengagungkan Allah. Dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada mutadha'af, tertindas. Hati-hati dengan orang ini. Orang kayak begini, awas. Jangan kau zalim sekarang, na'udzubillah. Dan tidak bakal lama. Bencana akan diberikan kepadanya dan bisa saja kepada anak keturunannya. Jadi kehancuran masa sekarang bisa saja karena kedzaliman orang tua. Makanya yuk kita panggil makanan yang halal. Jangan sampai zalim. Kalau kita zalim hari ini, lihat. Apalagi kadang yang paling kaya paling zalim dengan saudaranya yang paling melarat. Ngerampas rezekinya, ngerampas yang lainnya. Maka di saat seperti itu, maka di saat seperti itu, kalau kita zalim, kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihinakan. Ya. Jadi seperti itu. Hati-hati dengan orang seperti itu. Lau aksama 'alallahi la abarrahu. Lau aksama, kalau bersumpah kepada Allah, la abarrahu, niscaya akan terpenuhi sesuai sumpahnya. La abarrahu, akan terpenuhi sumpahnya tadi. Jadi begini. Maksudnya itu dikabul doanya. Itu kalau para ulama ahli hadis menjelaskan, ini satu ungkapan bahasanya, ini dikabul doanya. Dikabul doanya. Hati-hati dengan orang yang semacam itu. Dan kita harus perhatian. Kadang subhanallah, zalim kepada orang ini akan ada akibatnya di kita dan orang yang di sekitar kita. Akan dicabut rahmat Allah, kezaliman. Dan belum lagi nanti di akhirat. Makanya jangan mentang-mentang orang lemah. Jangan mentang-mentang orang lemah. Lalu orang lemah mah bebas. Mau diapain, gak ada yang gak bisa balas dia. Ya. Oh. Maka saat itu apa? Hati-hati. Kalau sudah lemah, Anda tindas, Anda akan mendapatkan musibah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Ngomong apa dikabul, benar. Lah bukan ibu, enggak apa-apa, anak ini sini benar. Mau ke mana? Bukan ibu-ibu, biar di sini. Ibu, enggak apa-apa, senang. Anak yang diam manis di sini. Ente ya walad, yang fil kharid ya walad. Bener, sayang-sayang sini pinter. Yang pinter apa-apa? Ayo, enggak boleh dijauhin ngaji. Yang kecil boleh di sini. Enggak apa-apa di sini. Enggak mau, ya udah, enggak apa-apa. Bukan kecil maksudnya. Tolong tim, kalau ada anak kecil lagi main di luar, diarahkan mainnya agak jauh. Yang di luar tadi ramai itu sebelah, anak kecil, diarahkan. Karena pinter, memang anak-anak santri sini banyak kalau dikasih tahu begitu. Nah. Jadi kalau yang di dalam biar senang ini, pinter ini, enggak apa-apa. Yang di luar pun jangan diusir, jangan diusir anak pondok. Cuman diarahkan. Ya, paham ya? Semuanya tim gerak. Tim dakwah itu membantu orang lain agar faham. Isma' yatim yati, syuf ini kabir, syuf. Syuf isma' tadi, dengar supaya nanti peka ini. Apa yang? Buya tuh dengar dari tadi, anak kecil kayaknya mungkin enggak punya duduk. Mungkin ini mau pengin kue atau ya apa kan begitu ya, namanya anak kecil. Jadi tolong peka, tanggap ini ya. Bukan yang di dalam dikeluarkan, jangan. Ini anak baik-baik, ini bagaimana itu. Nah, kita senang anak kecil, apa-apa itu pinternya. Ya. Pinter, soleh-soleh pinter namanya. Paham ya, Sma? Semuanya jadi berpikir. Dan tolong ibu jangan ngomong kalau pengajian. Nah, kalau ibu pengajian ngomong itu ganggu orang lah lain, nah, gitu. Insya Allah ini tidak ada yang ngomong, alhamdulillah. Tidak, ini hanya ingatkan saja ibu. Kalau ada pengajian tidak boleh ganggu orang lain. Biarpun yang ngaji bukan buya. Sebab ada orang kalau buya yang ngaji bukan buya tuh ngobrol, nggak boleh. Ibu ganggu orang lah. Sadar? Siapa yang pernah ngomong begitu? Angkat tangan. Sebab katanya ibu, buya, kalau giliran yang ceramah bukan buya, ibu-ibu pada ngomong. Enggak benar itu. Bahkan bu, pahalanya lebih gede di saat yang ngaji bukan buya. Lebih besar, barokahnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Kalau yang ngaji bukan buya. Kenapa di situ ibu memerangi hawa nafsu? Wah, ini yang ngaji bukan Buya. Saya harus lebih konsentrasi. Kadang-kadang ada meremehkan, kan? Maka di situ kalau ibu mendengar lebih serius, ibu lebih dapat ilmu banyak. Makanya jangan gantungkan Buya. Buya, semoga panjang umur, kan? Nanti kalau sudah enggak ada langsung bubar. Wah, ini berarti enggak benar cara menuntut ilmu. Siapapun yang ngaji di sini, tolong didengar, tidak boleh ngomong satu pun. Kalau ibu enggak bisa, nahan. Ngomong keluar nanti ngomong sendiri pojok sana. Ya ditahan itu ya, jangan ngomong sama orang. Memang ada orang mungkin senang ngomong ya. Sedang terpunten-punten. Kenapa? Nanti pojok sana ada lembatnya luas di sawah sana boleh ya. Assalamualaikum. Itu ngomong sama orang boleh. Tapi kalau di sini jangan, jadi ganggu yang lainnya. Yang lain pengen dengar, akhirnya jadi keganggu. Baik ya. Orang-orang lemah, tolong diperhatikan orang-orang lemah. Ala umirukum bi ahlin nar. Inginkah kalian aku kasih tahu siapa ahli neraka? Ahli neraka. Kullu, ya Rasulullah, pengin siapa ahli neraka biar kami menghindar jadi ahli neraka. Kullu utullin jawadin mustakbirin. Semua orang yang keras wataknya. Keras wataknya. Tidak bisa lemah lembut. Ngomong dikit-dikitnya. Kasar, keras. Ya. Keras watak dan keras hati. Istilahnya dikatakan nanti sarahnya di bawah. Al-Ghalidul Jafi. Keras watak, keras hati. Keras hati tidak punya rasa kasihan. Mustakbirin sombong. Nanti kita. Muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Coba kita jelaskan dulu. Al-Utullu Al-Ghalidul Jafi. Al-Ghalid keras. Wal-jafi, enggak punya perasaan. Enggak pernah punya perasaan. Jadi perasaannya enggak hidup. Jadi ada bu, orang perasaannya enggak hidup. Makan lep-lep-lep-lep, tetangganya sampai ngiler enggak sadar tuh. Anak santri pun ada begitu. Katanya ada anak santri, makan coklat sendiri, lep-lep. Itu kok bisa ketelan gitu deh. Itu jawab hatinya kerasnya pak. Ayo santri enggak begitu. Santri tidak punya perasaan ya, hatinya enggak hidup. Makanya sampai Nabi itu pendidikannya indah bu. Kalau lagi masak daging, kok baunya kecium sampai tetangga. Bikin kuahnya yang banyak agar rata. Itu, jadi jangan sampai ada makan lep lep lep lep. Tetangganya ngelihat tuh enggak. Ada memang model begitu, ada kan? Siapa? Nah begitu, Bu. Perhatikan. Jadi jangan sampai kayak begitu ya. Nah ini, jawad. Jawad ini senang duit, pelit. Jadi kalau ngumpulin duit mah semangat. Wah, kalau ngambil beliknya orang senang. Oh, tapi giliran diminta pelit. Wah, ini orang. Memang ada orang suka ngambil juga dermawan, tapi ngambilnya sampai haram juga dosa. Tapi ini ada lagi, senang ngumpulin, pelit. Masya Allah, kalau sudah sama orang hitung-hitungan, waduh, pelitnya top, ngambilnya senang tua. Tapi kalau giliran keluar, Masya Allah, ini biasanya ustad. Betul ini dikisahkan ustad. Ustad, mohon ustad, Insya Allah ustad baik semua. Ustadz kan paling sering dapat hadiah ya. Tapi gak pernah ngasih hadiah. Ustadz itu wah, senang untuk beli mobil, bikin rumah. Ini ada pengemis saja kasih duit 1000 dipilihkan 1000 yang jelek. Ah, ini Ustadz. Ya bukan Ustadz ada enggak? Banyak juga Ustadz aja ada. Intinya jangan seperti itu. Ada orang senang diberi, tapi susah ngah. Ngasih, kalau Anda diberi oleh orang pun Anda pikir, katakan saya butuh atau tidak bu? Butuh. Barangkali Anda tidak butuh dan Anda tolak tidak tersinggung, berikan kepada yang lebih penting. Atau mungkin harus Anda ambil, salurkan ke orang lah. Wah ini asik. Ada orang senang kalau melihat barangnya orang lain, wah aku pengen seperti itu. Ngumpul. Tasnya di rumah ada 16 tas. Kosong, enggak ada duitnya semuanya. Wah macam-macam, dikumpulin, ini ada. Sampai Nabi ngajarkan bahasanya, kalau engkau mendapatkan baju baru, kalau bisa yang lama dikasihkan. Asyik, itu maksudnya gambaran kedermawanan. Bukan sekedar kita ngumpulin-ngumpulin saja. Ada. Gila, ada yang mengatakan bahasanya Al-Jawad itu adalah orang yang menggagah-gagahkan itu di dalam jalannya, sombong. Siapa ente ini? Masya Allah. Sebab kalau begini pun biarkan orang kecil jadi kelihatan gede. Jadi gitu. Wakila adalah abdokmu, orang yang gede, al-mukhtal, yang sombong. Fimishyati, dalam berjalan. Wakila ada yang mengatakan al-qasir, orang yang pendek, botin, tapi gendut. Tapi kil-kil ini tidak masuk. Cocok yang pertama tadi. Jadi ini adalah kil, ini adalah mana? Cocok yang pertama tadi adalah orang, ya begitu. Senangnya ngambil dari orang, tapi pelit. Itu, tahuilah. Baik, disebutkan ahli neraka itu kayak begitu. Mustakbirin, sombong. Sombong. Merendahkan orang lain. Nilai orang itu adalah dengan materi. Duduk dengan orang pun gak mau kecuali sama-sama Pak Hajinya. Ini. Rombongan jamaah haji tahun 2012. Kita sudah punya pengajian khusus, pengajiannya Pak Haji. Ada pengajian di situ. Pengajian siapa itu? Oh, pengajian orang biasa. Bukan pengajiannya Pak Ha? Oh, sombong. Ngaji sombong, masih sempat itu. Ngaji sempat sombong. Nah, makanya kami selalu mengingatkan yang suka sering mengadakan alumni haji, jadikanlah itu adalah acara untuk mengingatkan niat, bukan untuk membuat grup baru Pak Haji. Dan memang itu benar, Bu. Itu benar. Itu enggak pernah hadir pengajian kecuali rombongan haji itu. Kalau rombongan yang lain sudah orang biasa. Kita ini kelas lain, kelas Pak Haji. Pak Haji mabur. Mabur, dok. Musibah, ya. Hati-hati ya. Ini contoh. Nanti ada kelas. Dakwahnya kelas tertentu. Jadi kalau Anda mengaji main kelas-kelasan, itu khawatir masuk bab sombong. Jadi kalau pengajiannya orang awam, maju, tidak mau hadir. Harus pengajiannya orang kelas kaya. Karena betul kelas kaya. Padahal kalau ditanya, berapa orang yang tidak punya utang? Utang semuanya. Oh, tidak kaya katanya. Katanya orang kaya ini, kelas menengah ke atas. Ada orang cerita, Buya, lihat. Ada gitu. Mobil saya mewah. Rumah saya megah. Tapi semuanya itu adalah jaminan di bank. Allah. Dia nyadari ngaku, terus gimana? Jadi kalau dilihat orang, dan itu pun dengan cara hidup begini, sebetulnya saya itu tersiksa. Kenapa? Kalau ada orang dari kampung, saudara dari kampung pulang, itu mesti saya harus ngasih. Karena mereka sudah menganggap saya orang kah? Padahal utang saya lebih gede dari harta saya. Saya itu tidak berani pulang ke kampung kecuali berapa tahun sekali. Sebab kalau saya pulang kampung, mesti habis duit 25 juta. Lebih 50 juta. Karena apa? Kalau kampung bagi-bagi duit. Karena hanya ingin disanjung sebagai orang kaya, punya banyak Nah, tidak saya. Jadi biasanya kalau sudah grup-grupan begitu, musibah. Jadi tawaduklah, hei orang kaya, bersyukurlah dengan kekayaanmu, hadirlah ke pengajiannya orang kaya dan orang barat. Ini, duduk bersama orang. Justru dengan orang melarat itu loh, doa dikabul di sini. Yang melarat, yang gak mampu, sudah melarat, sakit, maksain hadir pengajian, makanannya halal, Bu. Ini insya Allah menjadikan sebab berkahnya pondok ini. Amin. Makanya ibu-ibu yang punya sifat kayak begini, kalau doa yang kenceng, doain saya. Doain. Maka dihimbau kepada para ustadz, kalau pengen bangun pondok, jangan datang ke rumahnya orang kaya. Datang ke rumahnya orang sakit, tidak mampu, minta doa. Wah, hebatan mana? Kalau orang kaya paling ngasih 5 miliar, 3 miliar. Tapi kalau seorang mampu, sakit, doanya dikabul semuanya. Enakan mana? Dikabul semuanya. Sebetulnya begitu. Cuman kadang harus dua-duanya. Karena silaturahmi dengan orang kaya juga penting. Karena untuk mengambil hatinya agar selamat. Dan awas, hati-hati. Kalau engkau dekat dengan orang kaya, jangan hanya ingin mengambil hartanya untuk pondokmu. Tapi ketahuilah kecintaanmu agar dia selamat. Artinya apa? Kalau orang kaya itu sudah dekat dengan seorang ulama, ya syukuri. Enggak usah rebutan. Sebab ada rebutan orang kaya. Ya ada ini rebutan orang kaya. Tolong kalau sudah dekat dengan, alhamdulillah sudah dekat, ya sudah. Enggak usah dicari-cari. Karena dia sudah dekat sama ulama. Kita doain alhamdulillah. Dekat sama siapa sekarang ini Pak Haji? Saya dekat ini. Sudah, lanjutkan terus. Dakwah di sana. Enggak harus ke Al-Bahjah. Dekat orang kaya tuh jangan. Tapi dekat orang tidak mampu penting. Rasulullah biasa. Makan bersama orang yang tidak mampu biasa. duduk dengan orang tidak mampu biasa. Dan memang harus ada jadwal para ustaz semacam itu kadang-kadang untuk duduk dengan orang fakir dan sebagainya. Dan didatangi saja sebenarnya senang kan? Cuman biasanya kalau ustaz mendatangi semua orang bisa kacau, enggak pengajian ya. Baik, itu saja. Jadi ini bersama orang-orang yang tidak mampu. Bahkan ingat, innallaha sayansurkum bidu'afaikum. Pertolongan Allah itu diberikan kepada kalian. Hadis Nabi sudah kelewat ini bab ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Innallaha sayansurkum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian karena orang-orang lemah tertindas yang ada di kiri kananmu. Tolong kasih sayangi mereka. Kasih sayangi mereka. Selagi Anda berkasih sayang dengan mereka, Allah akan berkasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Yang berkasih sayang dengan orang yang mesti dikasih sayangi, Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih pun berkasih sayang kepadanya. Ini saja yang bisa kami hadirkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ingat, ahli surga adalah orang yang seperti itu. Tidak tampak. Dia lemah, sakit, sabar. Waduh, kalau dia bersumpah langsung dikabul oleh Allah. Dia memohon langsung dikabul oleh Allah. Tapi ahli neraka, dia orang yang keras hatinya. Enggak punya perasaan. Di samping itu, lihat, sudah enggak punya perasaan, dia begitu. Senang ambilnya, tapi pelit orangnya. Dan sombong, sombong merendahkan orang lain, memandang itu hanya nilai baju dan materi. Baju dan materi dan sifatnya duniawi. Tapi lihatlah kemuliaan seseorang karena kedekatannya dengan Allah dan Rasulnya. Dan itu ada pancaran iman di itu. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Seperti kemarin, ada pertanyaan tertulis ya. Baik, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami silakan, yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan kepada Buya, masalah sekitar tarekat. Tarekat. Saya sering mendengar kata tarekat. Bahkan sahabat saya pernah mengatakan, kalau antum pengen sempurna iman Islamnya, alangkah baiknya antum masuk tarekat. Karena di tarekat ada semacam talqin dan baiat, jadi ada ikatan antara murid dan guru atau mursyid tarekah. Sehingga apabila selesai ta'lim, masih ada ikatan antara murid dan gurunya dengan mengamalkan wirid tarekat. Kemudian saya juga ingin bertanya, apakah majelis Al-Bahjah juga mengamalkan salah satu aliran tarekat, dan bagaimana sekiranya kami para jamaah yang miskin ilmu dan awam ini, sekiranya Buya Yahya bersedia untuk menjadi mursyid tarekah bagi kami para jamaah, sehingga apa yang kami khawatir, apa yang kami amalkan ini tidak sambung kepada guru-guru, bahkan malah tidak nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari saya, Bu ya, mohon penjelasan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dari ibu-ibu, kami silakan satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar dari tema, Bu ya. Saya mau menanyakan makna dari surat Al-An'am ayat 146, Bu ya. Gitu aja, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa? Ayat surat Al-An'am ayat 146. Ayo, kalah cukup. Masuk bait, jangan dibahu ya Qur'annya. Ini bait. Qur'annya jangan dibahu ya. Terus Apa cukup ya? Kita langsung pertanyaan tertulis. Karena kemarin ada permintaan kalau yang dijawab yang langsung dulu, yang nulis itu sampai berlembar-lembar enggak kejawab. Jadi hari ini kita utamakan satu atau dua pertanyaan tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, ada yang mengatakan Al-Quran itu jantung Quran. Itu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muhaddithin berbeda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Apakah Al-Yasin qalbul Quran? Apa Yasin adalah inti atau hatinya Al-Quran? Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Akan tetapi seandainya pun hadis itu tidak sahih, Yasin adalah Al-Quran. Kurang apa? Enggak boleh baca Yasin. Nah, ini orang bingung nanti. Sudah jelas Yasin Al-Quran. Nah, memang riwayat Yasin qalbul Quran itu ini yang masalah ikra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin bagi orang yang meninggal di antara kalian. Mautakum di sini adalah orang yang telah meninggal. Asli lafadznya adalah setelah meninggal bacakan Yasin. Riwayat hadis ini pun ulama berbeda pendapat. Cuman juga sebagian mengatakan hadis ini benar, cuman maknanya ditafsiri. Mautakum ini adalah sebelum meninggal. Jadi talqin Yasin sebelum meninggal. Jadi artinya mungkin kita katakan Yasin itu dibacakan untuk orang yang meninggal dunia sebelum meninggal dan setelah meninggal. Kenapa tidak boleh? Ini jadi baik, Yasin adalah Al-Quran yang jelas dan itu kemuliaan Yasin luar biasa. Dan ada fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan dari surat ya Yasin. Baik, kemudian yang kedua. Pertanyaan. Oh, ini banyak yang minta doa ya, semoga betul. Nah. Yang pertama adalah masalah thariqah. Thariqah adalah cara beribadah, namanya thariqah. Nah, kita harus masuk thariqah. Yang di dalam thariqah itu cara. Cara orang sampai kepada Allah. Dan tidak ada cara sampai kepada Allah kecuali adalah beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Makanya thariqah adalah cara untuk kita sampai kepada Allah. Dan cara ini dilakukan oleh seorang tokoh. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dan yang lainnya. Kemudian amalan ini diambil dari Rasulullah. Biasanya oleh mereka dikumpulkan dalam bentuk wirid-wirid tertentu, yang itu juga dari Nabi. Hanya yang diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sekelumit dari yang diambil dari Rasulullah. Berbeda dengan yang diambil Syekh Bahauddin, sekelumit dari yang diambil Rasulullah. Kalau ngambil dari Rasulullah semuanya, enggak akan mampu. Amalan Nabi, oh, kalau setiap hari baca amalan Nabi, enggak ada yang mampu. Makanya Syekh Ahmad Rifai menekankan sisi ini. Intinya, itu adalah amalan seorang alim besar yang diduga oleh muridnya. Dengan amalan inilah mereka sampai kepada Allah. Memperbanyak la ilaha illallah. Ada yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ada yang memperbanyak ini, inilah thariqah. Lah muridnya mengintip amalan gurunya, dibukukan di ini, lalu dinukit, ditukar, digembok tularkan kepada muridnya lagi. Muridnya lagi. Jadi saya beribadah kepada Allah melalui caranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari siapa? Dari Rasulullah. Sama. Ada orang mengatakan, loh kok tidak ke Rasulullah langsung saja? Inti nyampe ke Rasul itu, inti tidak ketemu Nabi. Inti baca bukunya orang. Inti mendapat ilmunya orang. Ini sebagian orang mengingkari thariqah. Thariqah ini keharusan. Sebab tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui thariqah. Hanya thariqah itu ada yang terang-terangan, pakai dengan bai'at dan segalanya, itu boleh. Bai'at. Akan tapi lihat, seorang guru thariqah itu yang menyambung antara kita dengan orang-orang sebelum kita. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncullah thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Rifa'iyah, Tijaniyah, Alawiyah. Itu adalah thariqah-thariqah yang kita perlu dan kita sebisa mungkin kita bergabung dengan thariqah, maknanya punya sanad sambung. Tapi ingat, di dalam berthariqah sendiri ternyata yang seharusnya orang tawadhu bisa menjadi sombong. Lalu berkata, thariqah yang paling benar adalah Qadiriyah. Yang lain sesat. Maksudnya biar ikut ke dia. Ini sudah cinta umat lagi. Bukan cinta Rasulullah, cinta Allah. Thariqah yang paling benar adalah Tijaniyah. Ternyata bingung, di Cirebon ada anteman-anteman antara Tijaniyah dengan Qadiriyah misalnya. Musibah ini. Orang besar semuanya, ini ulama-ulama gede semua. Guru thariqah. Maka ahli thariqah itu akan semakin tawadhu. Ini thariqah itu maksudnya mengambil satu ilmu, amalan, lalu amalan itu nyambung guru-guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda boleh ambil thariqah qadiriyah. Asalkan thariqah itu benar, sudah tidak digunakan thariqah kepada dirinya, tapi tetap thariqah menuju kepada Allah, jalan menuju Allah, bukan jalan menuju syekh. Bukan jalan untuk hanya mengatakan gurunya tok yang benar, sampai mengatakan kamu tidak boleh ngambil ijazah dari yang lainnya. Selagi kamu masuk thariqah haram. Yang lain, lulu, kok bisa? Semakin banyak guru kan semakin bagus. Semakin banyak guru semakin bagus. Memang kita perlu istiqomah. Mengamalkan ilmu itu istiqomah. Jadi ada thariqah. Anda berbaiat kepada satu kelompok thariqah asalkan harus dicermati. Kalau jika muncul dalam sebuah thariqah ada kesombongan, Anda tidak usah bergabung. Biarpun namanya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, yang lainnya, ketahuilah kalau sudah muncul kesombongan, itu salahnya di dia. Tidak perlu kita berguru dengan orang sombong. Harus banyak ilmu. Dan seorang guru thariqah itu seharusnya adalah ayyakuna alim. Thariqah guru, asyekhut thariqah. Syekhut thariqah harus ayyakuna aliman. Alim dia. Bukan hanya mewarisi bapaknya guru thariqah, lalu anaknya langsung jadi mewarisi guru thariqah. Ombeat murid, tidak ada. Ayyakuna aliman. Silsilah ilmunya jelas. Ini ada, ini kaidah. Coba dikatakan kitab Tanwirul Qulub di belakangnya itu. Adalah seorang pakar dalam akidah dalam thariqah Naqsyabandiyah. Jadi seorang alim dalam urusan syariat, fikih, ngerti ini, ngerti. Bukan hanya sekedar makom-makoman begitu. Mungkin paling bahlulnya di kampung, tapi paling dibesarkan di kampung. Mesti bah ini. Jadi kulu tariqah ayyakunu aliman. Kalau tidak alim, dia tidak akan mau. Kalau dia orang benar-benar hatinya. Dan namanya guru thariqah itu masyaikha tidak langsung ke anak, tidak. Ada sebagian melalui dengan melalui dengan tangga-tangga yang harus dilalui, mulai dari mujahadahnya, ketulusannya atau wala, kepeduliannya dengan gurunya, nyambungnya guru, sehingga belum tentu anaknya yang dipilih. Tapi sekarang enggak. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini ceritanya di Syam, kami tidak cerita di Indonesia, di Syam sana. Beliau mengatakan bahasanya, sekarang banyak guru thariqah di Syam. Guru thariqah di Syam itu menjadi murid saja enggak pantas, apalagi jadi guru. Allah. Itu di Syam. Kayaknya di Indonesia enggak ada kayak gitu, Dr. Buti, insyaallah. Atau lebih banyak. Wallah alam. Itu di Syam. Beliau mengatakan bahwa sekarang banyak guru thariqah yang ngaku thariqah, guru thariqah be'at orang, dia jadi murid saja tidak pantas. Akhlaknya tidak mendukung, ilmunya tidak mendukung. Sebab memang selama ini guru thariqah itu lebih disenangi daripada ahli ilmu. Guru thariqah ini lebih dikerumuni orang daripada ahli ilmu. Sehingga kalau suku guru thariqah biarpun tidak ngerti ilmu, wah dikerumuni. Ini. Padahal semestinya guru thariqah itu sekaligus ahli ilmu. Nah, ada yang bertanya bagaimana Al-Bahjah? Al-Bahjah punya thariqah. Kita sangat cinta. Kita punya orang tua dan ini thariqahnya adalah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Cuman karena kita di sini ngambil thariqah yang mudah sekali. Jadi kita ngambil, kita punya ijazah thariqah banyak. Cuman selama ini yang diamalkan oleh anak-anak di sini adalah thariqah Alawiyah. Karena thariqah Alawiyah itu manhajnya adalah apa? Ilmu, ditekankan sisi belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi tidak hanya terfokus kepada urusan satu zikir. Zikirnya ringan, ratibul haddad, ratibul attas, wiridul latif, baca zikir-zikir itu ratib, itu adalah nyambung. Kalau Anda sudah mengamalkan itu, ngambil ijazah, Anda punya thariqah namanya Alawiyah. Bahkan seandainya Anda seorang Qadiri, ikut thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, maka Anda bisa mengambil thariqah ini dan tidak bertentangan. Dan mudah. Dan wirid-wirid itu adalah tidak hanya satu, bukan la ilaha illallah tok, tapi lebih lengkap. Kalau Anda memahami makna yang ada di dalam ratibul haddad atau dalam wiridul latif, semua yang Anda butuhkan mulai dari tidur bangun lagi sampai dari hidup mati ada semuanya itu. Doanya macam-macam yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu suatu ketika ada syarah. Kita insyaallah ada di Jawa Timur, kita akan mensyarahi Ratibul Haddad. Jadi mukaddimahnya syarah Ratibul Haddad, kemudian akan dilanjutkan syarah Wiridul Latif. Susunannya Imam Haddad semuanya diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengamalkan Ratibul Haddad termasuk Al-Wiridul Fatih yang kami kumpulkan itu juga meringankan lagi, sebab orang pakai Ratibul Haddad kadang masih malas-malasan. Kemudian pakai Wiridul Latif juga malas-malasan. Kita ringankan beberapa wirid yang kita ambil dari guru, kita kumpulkan biar ringan, yang ibu sudah hafal. Yang ringan masih enggak mau. Nah ini. Kita enggak usah berat-berat sampai perlu berjam-jam, tidak. Anda bisa sambil jalan, nama ada wirid, itu namanya kita thariqah Alawiyah. Jadi yang ikut Thariqah Qadiriyah boleh. Thariqah Alawiyah ngambil ijazah yang lainnya boleh. Karena nyambung ilmu. Tapi yang penting adalah istiqomah. Dan kalau Thariqah Alawiyah itu tetap ditekankan, orangnya itu tetap sedang menuntut ilmu. Ini semuanya punya kelebihan. Di dalam Thariqah Alawiyah ini manhajnya adalah manhaj menekankan sisi ilmu. Bukan hanya dikir-dikir tok, bukan hanya wirid-wirid tok, akan tapi ilmu terus tambah. Makanya rata-rata yang mengambil Thariqah Alawiyah, dia akan memperbanyak majelis taklim. Ngajari orang agar sebab, jangan sampai dikirnya puluhan ribu, tak taunya sama istri masih kasar, sama suami masih Masya Allah, kalau ngomong tuh ada habis, salah sedikit saja langsung. Padahal ahli Thariqah. Maka perlu Thariqahnya Thariqah ilmu, faham ya? Itu. Jadi, insya Allah yang bergabung di Al-Bajah. Dan Thariqah Alawiyah tidak harus ngambil seorang mursyid satu begini, tidak. Dimanapun Anda mengambil ijazah, bisa. Di sini juga pernah kita sampaikan ijazah. Anda bisa misalnya ke Jaga Satu Rencana, ada Habib Hasanain bin Yahya, punya ijazah. Kalau Anda ke Watu Belak, ada Habib Miqdad. Kalau Anda ke ini, ada Habib Quraisy. Banyak ulama-ulama yang mereka punya sanad, punya Thariqah. Dan kiai-kiai Anda kami yakin juga punya Thariqah. Kiai-kiai kita ini, kiai kita punya sanad. Punya sanad, karena mereka juga tidak lepas sambung dengan mereka-mereka itu. Jadi punya sanad. Dia punya sanad. Cukup Anda punya sanad, dan teruslah Anda menuntut ilmu kayak begini, tak putus, itu Anda sudah berthariqah. Thariqahnya Alawiyin. Kalau enggak, makanya thariqah itu nanti biar. Kalau guru mursyid, Syekhut thariqah, ini kelas tinggi. Ayyakuna syekhu arifan bihalil murid. Dia tahu keadaannya murid, mendidik murid. Jadi kadang-kadang ini diarahkan begini, ini Allah. Jadi ini berat, kelas berat. Yang berani mengaku jadi Syekh Thariqah, waduh. Siapa berani mengaku? Berat menjadi Syekhut Thariqah, Allah. Kalau kita khusnudun kepada seseorang, itu kemuliaan di Anda. Mungkin Anda menganggap si fulan adalah Syekhut Thariqah. Anda? Karena Syekhut Thariqah tidak harus tampak bahwasanya dia pakai jubah. Memang ada namanya ada dalam dunia thariqah itu ada silsilah. Itu biasanya simbol. Bisa saja guru thariqah muncul dari keluar orang di luar itu. Misalnya pakai baju khusus, baju kebesaran thariqah ini. Dipindahkan ke ini. Mungkin. Tapi tidak mustahil guru thariqah adalah melalui yang lain. Bahkan ada namanya syekhul futuh. Di dalam dunia menuntut ilmu dalam masyikah itu namanya syekhul futuh. Yang menjadikan sebab pembuka hati. Mungkin orang itu tidak pernah mengajar Anda. Tapi ternyata Anda duduk satu menit menjadikan Anda sadar. Syekhul Futuh. Mungkin selama ini kita mengaji berkali-kali, tapi cukup kita dengar sekali dua kali sehingga terbawa. Sehingga kita setelah itu terikat dengan dia. Itu Syekhul Futuh. Yang menjadikan sebab tobatnya Anda, sebab kesadaran Anda, sebab Anda rindu kepada Allah, sebab Anda takut dosa, itu Syekhul Futuh. Baik, ini saja. Jadi perlu namanya Thariqah. Dan Thariqah adalah hak. Tapi yang tidak hak adalah yang berlebihan. Artinya sampai mengatakan Thariqah yang lain. Saya mendapatkan satu buku dihadiri oleh satu orang guru, syekh. Satu orang yang semoga Allah mengampuninya. Di Cirebon juga. Ternyata dalam buku itu mencaci maki thariqah yang lainnya. Langsung buku itu saya simpan, saya staples. Saya tidak perlu membaca buku yang mencaci maki kayak begini. Karena thariqah semuanya adalah mulia. Oh, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Bahauddin Anak Sabandi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Tijani, semuanya adalah orang-orang besar. Kalau kita duduk di hadapannya, mungkin mengangkat kepalanya kita tidak mau. Tidak berani. Apalagi ada orang mengkritisi. Dan kritikinya, saya lihat bukunya itu, kritikinya menukil kalamnya, omongannya orang yang anti-thariqah. Uniknya. Baik, mohon maaf ini. Dan itu buku dicetak di Cirebon. Semoga Allah mengampuninya. Dicetak di Cirebon, dan bukunya ditulis orang Cirebon, mengkritisi sebuah thariqah. Ternyata nukilnya dari orang yang anti-thariqah. Salah alamat ya. Memang kalau sudah muncul kedengkian, biasanya senjata tidak penting. Yang penting pokoknya bisa nusuk. Senjata. Jadi hati-hati. Jadi thariqah itu cirinya membersihkan hati. Kalau Anda menemukan orang begitu, didoakan. Dan saya tidak menyebut namanya satu kiai, karena kiai di Cirebon soleh-soleh insya Allah. Para habaib soleh-soleh. Hanya ada 1-2 orang yang seperti itu ada. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Jadi itu, thariqah itu penting. Ya, thariqah itu penting, Anda bergabung. Dan Anda selama ini di Al-Bahjah. Dan kalau Anda datang ke majelisnya para ulama-ulama, insya Allah Anda sudah nyambung. Biarpun tidak pakai baiat, aku berbaiat untuk ikut thariqah ini. Kalaupun Anda sudah berbaiat, bukan berarti Anda tidak boleh ngikut yang lainnya. Karena thariqah itu tidak lain adalah sanad sambung dengan guru. Bahkan hadis Nabi semuanya, kalau Anda mengamalkan hadis Nabi, doa-doa tanpa guru pun sah, enggak pakai ijazah. Biasanya dibatasi, kalau pakai ijazah gila. Yang gila itu karena dia memang membaca wirid pengen bisa terbang, enggak terbang-terbang gila dia. Pengen ditusuk senjata enggak kena. Orang pengen mati syahid, dia pengen kebal. Makanya gila, karena enggak kebal-kebal, dicoba tusuk luka lagi, tusuk luka lagi. Biasanya yang gila baca wirid karena begitu. Kalau baca wirid karena Allah enggak ada gila begitu. Baik. Apa tadi ayat ke berapa? 146. Audra syaitan bismillah. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ذُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ. Orang Yahudi itu punya sifat itu banyak tanya, suka ngatur. Ngatur Allah kadang-kadang. Sehingga sering mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Menghalalkan sesuatu yang diharam, akhirnya gara-gara mereka punya kebiasaan semacam itu dipersempit. Sehingga binatang-binatang yang punya kuku, wallazi wa alal ladina hadu, bagi orang yang Yahudi, haramnya kami haramkan semua yang berkuku. Jadi dipersempit. Dipersusah karena memang dia punya kebiasaan sering banyak tanya. Ini ayat ini menunjukkan bahasanya wa minal baqar wa lani haramna alim shuhumahuma. Jadi kalau kambing, maksudnya berkuku, kalau kambing tidak dianggap berkuku itu, namanya bukan kuku itu. Kambing, onta, itu gajihnya tidak boleh bagi mereka. Ini, karena apa? Dihukum oleh Allah karena dia punya sifat jelek. Sehingga dilarang semuanya, akhirnya dilarang karena dia sering banyak tanya dan suka menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Dan ini adalah ini dikatakan di akhir ayat dalika jazainahum bibaghihim, ini adalah balasan karena pembangkangan mereka dan kedzaliman mereka. Mereka berlebih-lebihan baghihim, pembangkangan, pelanggaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah cerita tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk agama-agama terdahulu. Baik, kita punya agama lain. Kita punya agama Islam yang agama Yahudi mula-mula sama dengan kita. Tapi setelah mereka dirubah maka itu kita tidak boleh menganut agama Yahudi yang ada saat ini karena ada perubahan. Kemudian tidak ada perbedaan kita dengan orang Yahudi masalah ketuhanan. Allah Maha Tunggal. Dengan Nabi agama Nasrani pun nanti ada perbedaan masalah syariat-syariat yang sifatnya fikih. Masalah hal-hal kayak itu makanan dan sebagainya, dulu haram sekarang halal, haram halal. Itu adalah perbedaan urusan-urusan seperti itu. Tapi akidah tetap sama. Akidah kita dengan akidah orang Yahudi sama, mengakui Tuhan Allah yang Maha Tunggal. Tidak bisa ada Uzair bukan Tuhan dan Sayyidina Isa alaihissalam bukanlah Tuhan. Ini adalah keyakinan harus dibangun. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka orang-orang Yahudi dengan Allah mengharamkan sesuatu yang semula halal dan itu untuk memberatkan mereka agar mereka tahu dan itu hukumannya di dunia sebelum di akhirat nanti. Baik. Kemudian jamnya jangan disembunyikan jamnya. Mulai tadi saya nyari jam-jam masih disembunyikan. Ya tidak hati gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan tertulis. Baik. Hari ini banyak yang minta doa. Tahu bahasanya di sini banyak orang yang mustad'afin, ada yang dhaif, ada ibu yang sakit, ada ibu sepuh, ada ibu yang rezekinya pas-pasan tapi maksain ngaji, masya Allah. Ini banyak minta doa bu, ini minta doa banyak sekali. Ada almarhum bapak ini, sanati, semoga Allah ngampuni. Kemudian dia ada lagi Haji Sawiyah yang di rumah sakit, kemudian lagi Haji Sami, Haji Surah binti Haji Sami yang lagi sakit juga, kemudian Ibu Taronah, kemudian juga yang telah meninggal Siti Nafsiyah kemarin, masya Allah meninggal. Kemudian juga masih banyak yang lainnya yang tidak bisa dibaca. Ini juga mohon doa Fatihah untuk semoga Allah mengampuninya. Ini yang sakit disembuhkan, yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sehat dijaga kesehatannya, semakin iman oleh, semakin kuat iman dan ketakwaannya. Al-Fatihah. Ada pengumuman Ibu, nanti malam kita datang ketemu kedatangan seorang alim besar, Syekh Muhammad bin Ali Bu'atiyah. Beliau alim besar dan beliau pengarang, punya buku karangannya banyak. Beliau adalah ahli fikih dari Hadramut yang tinggal di Mekah, ini di Jeddah, di Saudi. Kemudian kita juga datangkan kalau Habib Hussein bin Umar Al-Haddar, beliau adalah seorang alim juga yang dari Hadramut. Dan juga kita datangkan Habib Ali bin Abdul Al-Hamid, itu munsib Al-Hamid. Munsib itu adalah ketua apa-apa. Munsib itu adalah kepala. Kalau ada di sini ada kepala suku ya, kepala kepala habaib yang dari bangsa Al-Hamid ini. Jadi munsib Al-Hamid itu adalah masya Allah, beliau adalah habib yang sangat kenal kami dengan beliau, dan kami dekat dengan beliau, dan beliau sangat dekat dengan guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Insyaallah nanti habis maghrib, karena waktu beliau mepet sekali, langsung mau ke Jakarta. Jadi mohon diinformasikan kepada yang lainnya, dan nanti juga akan diberi ijazah-ijazah, termasuk tadi kalau ngambil ijazah dari kami, bagus. Akan tapi kebetulan ada orang kayak begini, nanti akan diijazahi juga tadi yang diminta Torekoh, lebih hebat lagi nanti. Jadi enggak usah lewat, kalau sudah lewat kami hanya di saat darurat saja. Ijazahnya lewat kami darurat. Kalau nanti ada orang-orang besar langsung nanti akan dikasih ijazah. Semuanya insya Allah kita kumpul nyambung dengan Nabi SAW. Nanti sore, nanti malam, habis maghrib. Dan insya Allah ada kemudahan ya. Insya Allah juga yang ada makan malamnya di sini. Jadi nanti jangan buru-buru. Nanti kalau bisa agak awal, agak awal aja. Habis maghrib, sholat maghrib di sini kalau bisa. Ini sholat isya-nya diakhirkan. Karena beliau waktunya mendesak, kita ceramah sambil makan, habis itu makan nanti sholat isya dan kembali. Dan tolong diinformasikan kepada yang lainnya, kepada para asatid dan sebagainya, nanti ada ijazah-ijazah buku fikihnya. Beliau punya kitab syarah-syarah fikih yang banyak. Syekh Ali Muhammad Batiah, beliau juga mempunyai pesantren yang ada di Hadramut, dan semoga setelah ini pun kita juga kalau nanti ada kesepakatan, kita akan mengirim beberapa santri ke sana untuk dikader, tapi kembali lagi nanti untuk pesantren. Ini insyaallah tolong diinformasikan. Kemudian satu lagi SDITA, Ibu ya. Kita SD Tahfidzul Quran, dan kita akan mencoba untuk mencetak, mengkader anak-anak untuk mengolah kecerdasan mereka dengan menghafal Al-Quran, sehingga di usia SD kita beri bekal-bekal Al-Quran di SD Al-Quran yang ada di samping pesantren nanti ini. Sementara pakai bangunan yang sudah ada, 8 lokal sudah ada. Nanti setelah itu akan dibangunkan sebelah, dan mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Ini dalam upaya untuk melengkapi pakar-pakar profesional yang berbekalkan agama. Karena nanti sekolah-sekolah SD ini bisa dilanjutkan ke SMP-nya yang akan kita rintis juga. SMP yang berbasis Al-Quran, tapi dia bisa dicetak menjadi profesional. Jadi dokter-dokter yang Al-Quranan. Jadi insinyur-insinyur Al-Quran. Sampai kalau bisa SMA-nya juga insya Allah segera kita rintis. Tapi lihat, program utama tetap pondok pesantren, gak pakai sekolah. Ada itu, program pondok pesantren ada, program sekolah itu ada. Dan sekolah nanti pengembangannya adalah kita ada nanti di Bima sana ada. Kemudian yang paling besar, yang besar lagi dan sudah dibicarakan ada di Pancalang. Kita ada lahan sekitar 9 hektar. Dan teman-teman rupanya berbisik, kalau sampai nanti universitas kita perlu 30 hektar. Baik, sekarang masih nabung, alhamdulillah waktu itu ada orang membelikan kita tanah 9 hektar. Dan kita pengen lagi kalau ada orang belikan 10 hektar tetap. Biarpun tidak dibangun hari ini karena jangka panjang. Karena itu sekolah gede nanti insya Allah. Jadi anak-anak, jangan sampai anak kita SMP saja sekarang bingung. Masuk SMP, pengen SMP pondok, akidahnya sesat. SMA pondok, akidahnya sesat. Pada bingung. Dan insya Allah kita akan membuat untuk melengkapi. Padahal masih banyak juga SMA, SMP yang akidahnya benar. Cuman sekarang muncul-muncul juga SMP, SMA yang akidahnya gak karu-karuan. Sementara sebagian orang-orang hanya pengen anaknya benar, tanpa seleksi. Sehingga banyak anak-anak kaum muslimin yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah syariah, ternyata anaknya belajar di tempat yang lain. Dan ini kita punya kewajiban bersama untuk membuat. Jadi insya Allah di Pancalang ini segera tambah. Karena tanahnya masih bisa dijangkau. Karena masih tanah belum ada bangunannya. Karena kemarin ditinjau oleh teman-teman sangat cocok. Jalurnya sangat gampang. Kita dari Sendang sih langsung meluncur lurus. Nanti langsung nabrak ya pondok itu nanti. Nah, kita nyampe ya. Itu insya Allah, jadi lurus sekali, enak, gak ada masalah. Nanti yang dari Kuningan langsung belok, dari Brimob sana besok belok kanan, Brimob atau kantor polisi, itu belok kanan langsung, nanti juga nyampe. Jadi dari sana sini mudah dijangkau. Kemudian kita ingin bergabunglah bersama, kita ingin membuat satu forum silaturahmi bagi sebagian kaum muslimin yang biasa akrab dengan dunia perbankan. Kita ingin mencoba mengajari hijrah untuk bank syariat. Selama ini yang sudah bergabung dengan kami adalah Bank Syariat Syariat Al-Mandiri. Ditambahin Bank Syariah Al-Mandiri, Bank Syariah Mandiri dengan Al-Bahjah. Nanti bisa membuat kartu anggota yang sekaligus kartu anggota itu ada fotonya dan tanda pengenal. Kalau kita insya Allah tadi nyambung tadi dengan Al-Bahjah, jadi kemana-mana ini bisa jadi kartu pengenal sekaligus bisa digunakan untuk ATM Bank Syariah Mandiri. Jadi bisa bergabung, caranya cukup dengan fotokopi, nanti ada setoran awal biasa, karena setiap pembuatan rekening ada setorannya. Dan nanti ada kemudahan-kemudahan, dan niatkan, kalau sudah bergabung niatkan. Semoga rezekinya banyak, nanti tinggal ceklik mau rekening ke Al-Bahjah atau yang lainnya, gampang ya. Jadi sebab kalau ibu mau sedekah 100 juta itu kalau pakai uang tunai bingung kan? 100 juta pakai uang tunai megangnya repot, tinggal langsung lewat HP, rekening ceklik masuk 100 juta. Amin. 1 miliar apalagi Bu? Itu satu kol diesel itu nanti. Jadi pokoknya niat yang gede, jangan waduh nanti saya bergabung dengan ini kena sumbangan lagi. Ada orang nyumbang pusing. Enggak akan dimintai sumbangan, cuman barangkali tergerak hatinya setelah punya ATM ini, tergerak hatinya. Tidak diambil, tidak dipotong sama sekali, cuman ini untuk membuat forum silaturahmi. Cuman kalau tiba-tiba ibu tergerak, aku ingin bantu. Barangkali ada program baru di pesantren Al-Bahjah atau yang lainnya, maka nanti ibu bisa langsung mentransfer dengan rekening tersebut. Kemudian kartu anggota ini bermanfaat untuk kartu anggota sekaligus buat ATM, dan juga akan dilindungi secara asuransi yang insya Allah syar'i ini. Baik, ini kami selama ini masih dengan BSM, dan semoga ini adalah satu kerjasama yang baik. Karena banyak di antara kaum muslimin selama ini sudah berurusan dengan dunia perbankan, perlahan demi perlahan yuk kita hijrah dengan sesuatu yang labelnya syar'i. Adapun masalah di dalamnya, kalau ada kekurangan perlu kita benahi misalnya. Tapi mula-mula dari langkah ini, semoga ini adalah langkah yang berkah. Dan kepada tim dari BSM, semoga Allah selalu memberkahi dan semoga selalu memberikan semangat jihad di jalan Allah. Dan kita semua, semoga di saat bergabung niatnya benar ya. Niatnya baik, niatnya benar, ini saja. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan hati yang penuh kasih dan cinta kepada orang-orang yang kau cintai. Muliakan hati kami ya Allah dengan kelemah lembutan dengan orang-orang lemah ya Allah. Muliakan hati kami dengan kasih sayang dengan orang-orang tertindas ya Allah. Muliakan hati kami dengan kasih sayang kepada orang-orang fakir ya Allah. Muliakan hati kami dengan kasih sayang kepada orang-orang yang kurang secara fisik dan akal ya Allah. Dan muliakan kami dengan mereka semua ya Allah, seperti yang kau janjikan kemuliaan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, yang hadir ke tempat ini ada di antara mereka adalah orang yang seperti itu. Maka kabulkanlah doa kami saat ini Allah. Hajat kami banyak, hajat kami yang paling penting adalah kau ampuni dosa kami Allah. Dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan dan cintakan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, yang hadir ke tempat ini hajat mereka banyak, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah berkat orang-orang lemah yang hadir di tempat ini Allah. Kabulkan hajat mereka, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Yang sakit ya Allah, berkat yang melemah ya Allah, maka sembuhkan penyakitnya. Dan berkat yang sakit ini ya Allah, kabulkan hajat kami semua ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, berkat mereka-mereka yang lemah ini ya Allah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan di dunia dan di akhirat. Dan berkat mereka yang lemah itu ya Allah, mudahkan segala urusan kami dan urusan pesantren. Dan berikan kepada mereka yang telah berjuang di pondok ini keikhlasan, ketulusan. Gantilah ya Allah apa yang mereka keluarkan ya Allah dengan berlipat ganda dan penuh berkah ya Allah. Yang belum tergerak hatinya untuk membangun, untuk berjuang di tempat ini, maka gerakkan hati mereka ya Allah berkat orang-orang lemah itu ya Allah. gerakkan hati mereka, gerakkan hati mereka, gerakkan hati mereka. Dan ya Allah, yang berjuang di tempat ini berikan keikhlasan, baik yang berjuang dengan hartanya, atau dengan pikirannya, atau dengan tenaganya, atau dengan doa yang mereka panjatkan, maka kami mohon, berikan kepada mereka semua segala kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan di antara kami, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kirimkan kepada kami guru-guru, ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang menyambungkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Guru-guru yang soleh. Guru-guru yang soleh, ya Allah. Guru-guru yang kau cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari guru yang menyesatkan, ya Allah. Jauhkan kami dari pembimbing yang menyesatkan, ya Allah. Ya Allah, selagi engkau kumpulkan kami di tempat ini, maka jangan kau pisahkan di antara kami ini. Ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami hadir ke tempat ini punya hajat. Hajat kami banyak, ya Allah. Hajat kami banyak, ya Allah. Engkau lebih tahu hajat kami. Yang terbelit hutang, mudahkan mereka bayar hutang mereka. Sungguh engkau maha kaya, ya Allah. Ya Allah, yang hatinya keras, lembutkan hati mereka. Sungguh engkau lah yang membolak-balik hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, Allah. Berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami, berkailah rumah kami, berkailah kebun kami, berkailah sawah kami, berkailah usaha kami, berkailah toko kami, berkailah jalan kami itu, berkailah kendaraan kami, berkailah pasar kami, berkailah musola kami, berkailah masjid kami, berkailah madrasah kami, berkailah pesantren kami, berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, berkailah semua yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Berkat orang-orang lemah yang bersama kami saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ambu, ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, saat kau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami tidak berbuat zalim kepada siapapun, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan engkau mencintai kami, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman, ya Allah, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.